Mat arid li sukun adalah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat yang dibaca sukun, sukun arid atau baru karena diwakofkan, diberhentikan, maka cara membacanya dibaca panjang satu atau dua atau tiga alif dan yang utama adalah tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Humul muflihun minas sagirin. Oke, kita baca bersama ya. Humul muflihun minas sagirin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Humul muflihun minas sagirin. Matashkurun minas sajidin. Oke, kita baca bersama ya. Matashkurun minas sajidin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Matashkurun minas sajidin. Matadzakkarun minal mudhorin. Oke, kita baca bersama ya. Matadzakkarun minal mudhorin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Matadzakkarun minal mudhorin. Wa minha tukhrajun minal khalidin. Oke, kita baca bersama ya. Wa minha tukhrajun minal khalidin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa minha tukhrajun minal khalidin. Wa mata'un ilahin ma la ta'lamun. Oke, kita baca bersama ya. Wa mata'un ilahin ma la ta'lamun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa mata'un ilahin ma la ta'lamun.